hasratku kepada dirimu. Semua ku serahkan untukmu. Demi sayangku pada dirimu, ku rela berkorban untukmu. Walau sekian lama aku harus menunggu, aku tetap menunggu dirimu. Demi rasa sayang, rasa cintaku yang tulus dari dalam hatiku. Mimpi pun aku tak ingin jauh darimu, apalagi kalau sampai berpisah. Seindah mimpiku, jatuh lagi air mataku. Kering jadi layu bunga cintaku, kau hancurkan harapanku.